Lari janji ke janji, ngasa dinai menanti. Tahun ke tahun, pabalun jadi. Rasa yang diharap, memberi pintanya tobakato. Sabaka basa baju. This is a remix.